Mama, hey, my papa, yeah. Siwezi kuficha na kudanganya, mapenzi yananiumiza, yani kufosia sindo kuachanya. Hayo mapicha picha ndo nayaona, kama si ndoto ni miujiza, ni huyu wa leo sio wa jana. Nacheka kwa marafiki na tabasamu, ila moyo ninachoma, ningejua gana dhiki na sina hamu. Haya ninayo yaona, shika kwa mama sita, penzi lako lila tatanisha, maradhi yako yananitisha. Shikate kwa mama sita, penzi lako lila tatanisha. Naona penzi lina pepe, penzi lina pepea, halijakaza lina pepea, lina pepea. Naona penzi lina pepe, penzi lina pepea, halijakaza lina pepea, penzi lina pepea. Niliyasahau majaribu, kaisi milele utakuwa wangu. Kumbe najipata kuchimba mwenyewe kaburi langu. Nimekupa mboni ukachocha, mbele sio lila tokota. Mie taabani moyo tweta, moyo tweta, moyo tweta. Shikate kwa mama sita, penzi lako lila tatanisha, maradhi yako yananitisha. Shikate kwa mama sita, penzi lako lila tatanisha. Naona penzi lina pepe, penzi lina pepea, halijakaza lina pepea, lina pepea. Naona penzi lina pepe, penzi lina pepea, halijakaza lina pepea, penzi lina pepea.